السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, bersyukur kita kepada Allah pada pagi yang berbahagia ini. Allah mudahkan langkah kita menuju ke rumah Allah untuk ta'abbud ilallah, melaksanakan solat subuh berjamaah. Semoga Allah Jalla wa'ala menerima amal ibadah kita. Amin. Diberikan kita istiqamah dalam iman, dalam amal hingga saat akhir hidup kita di dunia. Semoga Allah memberikan nikmat husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Pagi ini kita akan membahas satu judul, yakni tashabbu bil kuffar. Tashabbu, yang arti dari tashabbu itu adalah menyerupai. Yang dimaksud menyerupai di sini tentu yakni menyerupai orang-orang kafir. Kalau menyerupai orang mukmin boleh enggak? Hah? Boleh menyerupai orang mukmin? Boleh. Tashabbuh didasarkan atas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Abu Dawud di nomor 4031. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum itu. Berarti kalau mukmin menyerupai mukmin, berarti dia bagian daripada orang mukmin. Tapi tidak demikian. Kalau seorang mukmin menyerupai kafir, berarti dia bagian daripada mereka, baik secara parsial atau secara keseluruhan, baik secara juz'iyah atau secara kulliyah. Itu yang dikhawatirkan. Naudzubillah. Pengertian yang sama juga disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Amr bin Shu'aib an abih an jiddih, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tashabbaha bighairina." Bukan termasuk golongan kami orang yang menyerupai selain dari kami. Selain dari kami maksudnya ya, selain dari orang-orang mukmin. Hadis riwayat Tirmizi di nomor 2695. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Matan hadisnya di sini, Pertama man itu yakni barang siapa tashabbaha menyerupai biqaumin suatu kaum. Kaum di sini bisa personal, bisa kelompok, bisa satu komunitas, komunitas yang dilandaskan pada akidah, bisa jadi juga berdasarkan atas tradisi dan budaya, bisa jadi perorangan. Maka jika itu dilakukan fahuwa, maka dia minhum, bagian dari mereka. Yang terkena kaidah hukum ini yang pertama yaitu muslim, yang kedua mukallaf. Yang dimaksud barang siapa yang menyerupai, barang siapa di sini adalah muslim. Kalau orang kafir menyerupai orang kafir, masa bodoh, biarin aja, kita gak punya urusan. Yang masalah itu jika kita seorang muslim menyerupai, ini orang yang sudah taslim, sudah bersyahadah, sudah siap untuk diatur oleh Allah Jalla wa'ala, yang mestinya harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tapi ternyata tidak demikian. Yang kedua mukallaf. Mukallaf ini berarti sudah terkena beban syariat, yaitu sudah balig, ya. Sudah, dan dia berakal sehat. Orang gila menyerupai orang kafir, boleh nggak? Hah? Ya terserah dia. Orang gila nggak punya akal, kan nggak terkena hukum dia. Ya balig masih anak kecil menyerupai orang kafir. Yang salah anaknya apa orang tuanya? Orang tuanya kenapa didandanin? Kenapa dia diajak untuk menyerupai mereka? Anak ini gak ngerti. Yang salah orang tuanya. Kalau anaknya, dia belum balik, gak ngerti, belum mumayyiz, belum bisa membedakan mana yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk menurut Allah Tabaraka wa ta'ala. Tashabbaha berasal dari tashabbuh, ya. Itu berasal dari tashabbaha, ya tashabbahu, tashabbuhun. Tashabbuh itu masdarnya, yaitu penyerupaan, ya. Penyerupaan. Penyerupaan itu bisa memiliki pengertian yang pertama yaitu menyerupai. Maka ada istilah serupa, tapi tak sama. Mirip berarti, ya. Jangan mirip-mirip, jangan menyerupai, walaupun tidak sama, tapi jangan kita menyerupai walaupun tak sama. Kamu kenapa kamu menyerupainya? Kamu nanti beda dong, kan kita nggak sama, ya. Tapi nggak boleh menyerupai. Jangan berdalih dengan alasan serupa tapi tak sama, nggak boleh. Menyerupai aja nggak boleh, apalagi sama. Yang kedua, makna tashabbuh itu mengikuti, ittiba, mengikuti. Ya. Yang ketiga, makna tashabbuh itu menjadi seperti. Siapa di sini? Nanti objek yang ditiru itu siapa? Objek yang diserupai itu siapa? Gitu. Kalau menyerupai orang mukmin boleh. Mengikuti orang mukmin boleh, ya. Menjadi seperti orang mukmin boleh, sangat dianjurkan. Makanya belum selesai tashabbuh itu terhadap siapa? Tentu bil kuffar, menyerupai orang kafir. Itu yang tegas, kelompok yang tegas. Nanti rinciannya banyak, kafir itu rinciannya banyak. Minal Yahud, dari Yahudi. Minal Nasara, minal Majus. Yang jelas dia kafir. Kafir di sini juga bukan hanya kufur besar, kufur kecil juga. Kufur kecil yang ahli maksiat, gak boleh menyerupai ahlul maksiat. Baik, Kemudian tasyabbu yang diartikan dengan al-ittiba, yaitu mengikuti. Sebagaimana di dalam Sahih Muslim, yaitu di nomor 1658 bersumber dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tatba'unna sananan sananal ladina min qablikum. Kalian mengikuti sunan yaitu tradisi budaya orang-orang sebelum kalian. Ini tasyabbuh dalam arti apa? Al-ittiba', mengikuti. Bagaimana sifat mengikuti yang terjadi kata Nabi SAW, shibron bishibri, sejengkal demi jengkal, dhira'an bidhira'in, sehasta demi hasta. Sejengkal demi hasta, lebih panjang mana? Lebih panjang hasta, berarti sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, kalian akan mengikuti by step. Semakin jauh, semakin panjang kalian akan mengikuti. Seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, lau dakhalu juhra dabbin, sekiranya mereka memasuk lubang dab. Dab biawak sebetulnya beda. Biawak kalau orang sini nyambi. Kalau dab yang dimaksud dalam hadis ini, yaitu yang dulu sempat ditawarkan kepada Rasul untuk dimakan, tapi beliau tidak mau. Tapi Nabi tidak mengharamkan. Tapi ketika dhob itu dimakan oleh seorang sahabat, Nabi mendiamkan. Ketika ditanya Nabi kenapa enggak mau, kami bukan kaum yang biasa makan itu, enggak biasa. Tapi Nabi tidak melarang. Nah, ini dhob yang dimaksud, yakni hewan melata yang termasuk kategori herbivora. Cembe nyambe. Nyambe itu herbivora apa karnivora? Karnivora. Bahkan semua dimakan sama dia. Ya, semua itu apa? Omnivora, kayak ente berarti. Ya. Semua dimakan. Tapi makanan pokoknya ya, yaitu ya karnivora, daging-daging, bangkai yang dimakan. Itu nyambe, makanya nyambe para ulama yang di sini mengharamkan, enggak boleh. Tapi saiki akeh ditul. Liwat waru itu mesti ana tulisan krengsengan nyambe. Alasannya macam-macam, buat obat apa? Obat gatal ya kan, dan sebagainya. Itu sudah alasan-alasan seperti itu. Baik. Jadi lau dakhalu juhra dabbin, sekiranya mereka masuk ke dalam lubang dab. Kenapa Nabi tidak mengatakan lubang yang lain, padahal hewan yang lain ada. Ada semut. Ya, ada ular. Ada tikus. Ini lubang dab. Lubang dab ini karakteristiknya kalau orang sudah masuk ke situ dia enggak bisa balik. Dab. Sekiranya mereka masuk ke lubang dab, niscaya latabatumuhum ladakhaltumuhum, kalian akan mengikuti juga. Kulna, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-Yahud wal Nasara, apakah mereka itu adalah Yahudi dan Nasara? Yahudi dan Nasrani? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faman, siapa lagi kalau tidak mereka yang kalian ikuti? Ini. Oleh karena itu tidak kurang dari 17 kali. 17 kali kita meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Setelah meminta jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim, apa yang kita minta? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai atas mereka, dan juga bukan jalan orang yang sesat. Siapa al-maghdubi alaihim waladdallin? Para mufassir Mayoriti, semua mereka menafsirkan al-maghdubi alaihim al-yahud, yaitu Yahudi. Kemudian al-maghdubi waladdallin, siapa yang sesat itu? Nasrani. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Yang satu ini memiliki ilmu tapi tidak diamalkan, makanya dia dimurkai. Dia meremehkan. Meremehkan. Yang satunya beramal tanpa dasar ilmu. Siapa? Nasrani. Pengennya baik. Pengennya mendapatkan keutamaan tapi tanpa dasar ilmu. Nah, kita kaum muslimin, Islam itu al-wasat, pertengahan antara bainal yahud wan nasara. Kalau mereka berilmu tanpa diamalkan, Yahudi. Nasrani beramal tanpa ilmu, maka kaum muslimin berilmu, ilmunya diamalkan. Kalau dia beramal, amalnya dasarnya ilmu. Itu kaum muslimin. Karena agama ini adalah agama ilmu, agama dalil. Tidak sebagaimana Nasara, mereka sesat. Mereka gulu. Sehingga dia menjadi sesat. Yahudi juga begitu. Mereka diumpamakan keledai yang memikul kitab-kitab besar yang ada di punggungnya. Dia sendiri tidak ngerti apa-apa. Itu al-Yahud. Makanya mereka dimurkai. Ini ternyata Nabi SAW memperingatkan, kalian akan mengikuti tradisi dan budaya mereka, orang-orang sebelum kalian. Bahkan Allah membongkar mereka, kebobrokan hati mereka dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Iya, jadi orang-orang al-Yahud wa Nasara tidak akan rida, tidak akan rela sebelum kita kaum muslimin mengikuti agama mereka. Kalau bisa sih murtad. Dan sudah banyak yang murtad. Ya. Kalau seandainya tidak murtad, minimal apa? Mengikuti tradisi dan budaya mereka. Bagaimana tradisi mereka? Bagaimana budaya mereka? Bagaimana mereka beragama? Bagaimana mereka bermuamalah, berekonomi? Bagaimana mereka beradab, beretika? Kemudian kita kaum muslimin mengikuti. Kalau Yahudi itu atos-atosan, mah. Kalau bisa murtad dengan kekerasan kaum muslimin. Dan itu terbukti saudara-saudara kita di Filistin. Bagaimana mereka berusaha untuk memurtadkan kaum muslimin. Tapi kalau Nasara ini dengan alasan, dengan tampilan yang berbeda, tujuannya apa? Supaya kaum muslimin murtad. Banyak caranya. Kelihatannya lembut, baik. Tapi sebetulnya Allah bongkar dalam ayat itu, mereka enggak akan rela sebelum kita mengikuti mereka. Itu tegas. Allah sendiri yang mengatakan begitu, karena Allah yang ciptakan mereka, tahu dalaman mereka, apa yang ada dalam hati mereka. Walaupun kelihatannya di depan kita baik, tapi serigala berbulu domba. Domba. Serigala berbulu domba. Ya. Kan dari dulu kasihan si domba ini, ya. Selalu jadi apa? Ya, kalau enggak domba, kambing, ya. Ikhwata liman. Jadi ini makna pertama, tashabbu al-ittiba'. Kemudian makna kedua, tashabbu itu menjadi seperti. Kalau dalam bahasa Arab itu ka, ada huruf kahnya di situ, ya. Sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah Ali Imran 105, walan takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Apa katanya? dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Iya, ini malah salah ini terjemahannya. Walatakunu, dan janganlah kalian menjadi seperti, mestinya begitu. Coba-coba diulangi terjemahannya. Nah, antum yang benar di sini. Dan janganlah kamu menjadi seperti. Ah, itu yang benar. Dan janganlah kalian menjadi seperti kalladzina tafarraqu, yaitu orang yang berpecah belah, wakhtalafu, dan berselisih dalam urusan agama kalian, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Jadi tasyabbu itu menjadi seperti mereka. Seperti siapa? Seperti orang kafir. Makanya kalimatnya tasyabbu bil kuffar. Kemudian suatu kaum, berarti biqaumin. Nah, di sini kaum dalam Al-Qur'an banyak, al-qaum diulang-ulang itu dalam Quran, kalau ada kata al-qaumu atau qaumun banyak, bisa diartikan seseorang, sekelompok orang. Al-qaum disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 206 kali. Bisa bermakna seseorang secara pribadi, perorangan, atau sekelompok orang, itu sama disebut dengan al-qaum. Kaum di sini banyak sekali. Nah, bisa jadi kaum itu mukmin. Menyerupai kaum mukmin boleh atau tidak? Boleh. Nah, tapi yang tidak boleh itu menyerupai ghairul mukminin, yaitu selain dari orang mukmin. Selain dari orang mukmin, apa pilihannya selain daripada mukmin? Kafir. Hah? Kalau enggak kafir, munafik. Kalau enggak kafir, munafik. Yang munafik itu dibagi, walaupun ada dua, yakni nifaq al-i'tiqad, nifaq al-amali. Kalau nifaq amali ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, belum sampai keluar dari Islam. Tapi kalau nifaq i'tiqadi, nifaq sampai kepada i'tiqad, sebetulnya dia telah kafir secara totalitas. Cuman casingnya aja kelihatan mukmin. Makanya para ulama kemudian mendefinisikan an-nifaqu izharul iman wal khairi, menampakkan keimanan dan kebaikan, wa ibtanul kufri wasyarr, tapi sebetulnya dia menyembunyikan kekufuran dan kejelekan. Itu makna nifaq. Dan kalau sudah nifaq seperti itu, yakni al-kufru ba'dal iman, dia telah kafir sesudah dia beriman. Dan ini termasuk yang tidak boleh kita serupai, karena hakikatnya mereka bil kufar, termasuk orang kafir, ghairul mu'minin. Nah, tashabbuh bil mu'minin, menyerupai orang mukmin boleh. Ada teman sholatnya bagus, ah kepingin koyok ngunurin, boleh gak? Boleh. Menyerupai orang mukmin boleh. Dalam sebuah riwayat ya, baca di depan ini, bersumber dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Salama, Abu Hurairah menceritakan, silakan. Dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Salama, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu biasa bertakbir pada setiap sholat fardu dan lainnya, yaitu bertakbir ketika berdiri. Bertakbir ketika berdiri, ya. Kemudian lalu bertakbir ketika rukuk. Bertakbir ketika rukuk maksudnya bukan hanya ucapan Allahu Akbar, tapi juga mengangkat tangannya. Kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar terhadap siapa yang memujinya. Kemudian mengucapkan Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhan kami, hanya untukmu segala pujian, sebelum bersujud. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar ketika hendak sujud, bertakbir ketika bangun dari sujud, bertakbir ketika sujud, bertakbir ketika bangun dari sujud, bertakbir ketika bangkit dari duduknya pada rakaat kedua. Yang demikian itu dilakukannya pada setiap rakaat hingga selesai sholat. Kemudian berkata ketika selesai sholat. Walladhi nafsi biyadi, apa katanya? Demi zat yang jiwaku berada dalam tangannya, sesungguhnya salat akulah yang paling menyerupai salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh salatku ini adalah betul-betul salat beliau sampai beliau meninggal dunia. Iya, kata Abu Hurairah, inni la aqrabukum syabahan, sesungguhnya aku adalah orang yang paling dekat penyerupaannya. Bisolati Rasulillah, yaitu dengan solatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ucapan Abu Hurairah. Aku adalah orang yang paling dekat penyerupaannya. Berarti tashabuh enggak Abu Hurairah? Syabahan berarti tashabuh. Tapi tashabuh bil mu'minin, apalagi yang ditiru siapa? Tashabuh bil Rasul, menyerupai Rasul, berusaha menjadi seperti Rasul. Itulah makna al-ittiba'. Apalagi Nabi sendiri mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana aku salat? Ikuti tata caranya, kaifiyahnya. In kanat hadhi la salatu hatta faraqad dunya, sungguh salatku ini adalah betul-betul salat beliau, yakni sampai beliau meninggal dunia. Ini menyerupai, menyerupai yang baik. Silakan, baik itu ittiba atau menjadi seperti orang mukmin, atau yakni menyerupai. Kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 115. Ini makna mengikuti, menyerupai, kemudian mengikuti. Boleh kalau yang diikuti orang mukmin. Makanya Allah Jalla wa'ala membolehkan kita mengikuti orang mukmin. Tapi kalau mengikuti orang-orang kafir, kita tidak boleh. Sebagaimana dalam ayat ini, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Apa katanya? Siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalannya yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Wa may yushaqiqir rasula, dan barang siapa yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang keterangan yang jelas, datang sesudah kebenaran baginya, wa yattabi', dan dia mengikuti, ghayra sabilil mu'minin, bukan jalan orang-orang mukmin. Ayat ini turun di masa Rasul. Orang mukmin pada masa Rasul siapa? Sahabat. Orang mukmin pada saat Rasul masih hidup, mereka adalah para sahabat. Berarti mengikuti jalan bukannya jalan para sahabat. Berarti ini tasyabbuh, mengikuti, ittiba, tapi bukan orang mukmin yang diikuti. Selain dari orang mukmin, ghayra sabilil mukmin, bukan jalan orang mukmin. Maka konsekuensinya adalah nuwalli ma tawalla, kami palingkan hati mereka sebagaimana mereka sendiri berpaling, sehingga semakin jauh keberpalingan itu. Wa nuslihi jahannam, dan tempat kembalinya adalah jahannam, yaitu neraka. Wasaat masira, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, kemudian berikut hadis yang kedua dalam Sahih At-Tirmidzi tadi 2695, yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan redaksi laisa minna, bukan termasuk golongan kami, man tashabbaha bighairina, orang yang menyerupai selain dari kami. Laisa minna. Minna yang dimaksud di sini adalah golongan kami. Apa golongan kami? Golongan orang mukmin. Nabi dan para sahabat adalah termasuk golongan orang mukmin. Bagaimana dengan kita? Termasuk atau tidak? Masuk. Karena Allah katakan dalam surah At-Taubah ayat 100, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina taba'uuhum bi ihsan." Apa kata Allah Jalla wa Ala? Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itu berarti silakan nanti masuk kepada statement ketiga itu. Wassabiqunal awwalun, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirin, dari orang-orang muhajirin, penduduk Mekah yang beriman kepada Nabi sampai matinya, kemudian hijrah ke Madinah. Wal ansar, yakni orang-orang mukmin penduduk asli kota Madinah. Wah, berarti kita enggak masuk mereka dong. Ya enggak masuk. Tapi masuk baru statementnya apa? Walladzina taba'uuhum, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka. Dengan catatan apa? Bi ihsan, dengan baik. Berarti betul-betul mengikuti mereka. Dalam apa? Dalam beragama. Metode dalam melaksanakan agamanya mengikuti mereka. Yakni para sahabat Nabi dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar. Maka dalam generasi terbaik itu ada tabi'in. Berikut ada tabi'ut tabi'in. Ini generasi terbaik. Khairukum qarni, sebaik-baik kalian adalah yakni orang yang hidup pada masa aku hidup, yakni sahabat. Kemudian tsumma alladziina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengikuti sesudahnya. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengikuti sesudahnya. Ini membicarakan tentang grid terbaik. Tiga generasi terbaik. Tapi bukan berarti setelah itu tidak. Tetap berlaku ayat ini, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman. Siapapun yang mereka beragamanya mengikuti metode para sahabat, mereka itu termasuk golongan ini. Apa janjinya? Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Radiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho kepada Allah, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah Jalla wa'ala. Belum lagi nanti konsekuensi berikutnya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Golongan kami di sini apa? Bukan golongan kami, yaitu golongan orang, bukan golongan orang mukmin. Kalau bukan golongan orang mukmin berarti apa? Kafir. Sementara kaum mukmin disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 13 kali qaumu yu'minun, kaum yang beriman, ini mukmin. Qaumu yaqilun, yakni kaum yang berakal. Qaumu ya'lamun, kaum yang mengetahui. Qaumu yatafakkarun, kaum yang berfikir. Qaumu yuqinun, yakni kaum yang yakin. Qaumu yasma'un, kaum yang mendengar. Qaumu yadhakkarun, kaum yang berzikir atau mengingat Allah. Qaumu salihin, kaum yang baik, yang saleh. Qaumu yafqahun, qaumu yashkurun. Qaumu mu'minin, qaumu yattaqun. Qaumu abidin, qaumu ya'dilun. Itulah disebut sebanyak satu-satu di dalam Al-Quran. Ini kaum-kaum yang boleh kita ikuti. Boleh gak mengikuti kaum salihin? Boleh. Kaum yattaqun, boleh gak diikuti? Boleh. Diserupai, boleh. Silakan. Antum buka nanti kata-kata kalimat ini dalam Al-Quran banyak sekali. Terutama di sini kaum yu'minun terbanyak. Silakan mengikuti mereka. Tapi bukan golongan kaum selain dari mukmin. Bukan kaum mukmin disebutkan banyak. Kaumul zalimin paling banyak, 24 kali. Kaumul kafirun, kaumul fasiqin, kaumul mujrimin, kaumul Alladzi kadzabu biayatillah, kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, qaumul khasirun, yakni kaum yang rugi, qaumud dhalin, kaum yang sesat, qaumul musrifun, kaum yang melampaui batas, qaumun tajhalun, kaum yang bodoh, qaumut taghun, kaum yang berlebih-lebihan, qaumun khasimun, yakni kaum yang menentang, qaumun mufsidin, yakni kaum yang membuat kerusakan, qaumul la yu'minun, kaum yang tidak beriman, qaumul la yafqahun, qaumul la yaqilun, qaumul la ya'lamun. Semua ini boleh diikuti atau tidak? Antum lihat dalam Quran, ketika Allah menyebutkan kaum-kaum yang ini, mesti perilakunya semuanya jelek. Jelek semuanya. Makanya di situ, man tashabbaha biqaumin, barang siapa menyerupai suatu kaum, kalau dia menyerupai kaumul fasiqin, fahuwa minhum, maka dia termasuk kategori kaum yang fasik. Qaumul la yafqahun, kaum yang tidak memahami, memahami ayat-ayat Allah. Man tashabbaha biqaumin, siapa yang menyerupai suatu kaum, kaum yang tidak bisa memahami atau mendustakan ayat-ayat Allah, maka dia termasuk golongan mereka. Sederhana kaidah ini. Baik. Menurut Syekh Dr. Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhairi, setelah menyampaikan materi kajian, mendapatkan pertanyaan sebagai berikut. Ma huwa dhabit fit tashabbu bil kuffar? Bagaimana kriteria orang yang dimaksud dengan tashabbu terhadap orang-orang kafir? Kemudian beliau menjawab, ad-dhabitu lit tashabbu bil kuffar, tolak ukur atau standar orang yang menyerupai orang kafir, yakni ayyaf'alal insanu fa'lan, yakni orang yang melakukan suatu amal perbuatan, la yaf'aluhu illal kuffar, di mana perbuatan itu tidaklah dilakukan kecuali oleh orang kafir, la bimuqtadi al insaniyah, yakni bukan termasuk dalam kategori ini perkara-perkara yang menjadi hajat manusia, yang menjadi kebutuhan manusia, maka tidak termasuk dalam perkara tashabbu. Tashabbu itu tolak ukurnya la yaf'aluhu illal kuffar, suatu perbuatan yang tidak dilakukan kecuali oleh orang kafir. Maka kalau dia melakukan perbuatan atau menyerupai suatu kaum yang apa yang dilakukan itu menjadi kebiasaan secara umum, bukan termasuk tashabbu. Orang kafir naik pesawat enggak? Baik. Antum naik pesawat enggak? Hah? Tashabbu apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena itu merupakan hajat kebutuhan yang dilakukan orang banyak, bukan kekhususan mereka. Orang kafir pakai HP enggak? Pakai. Bahkan yang bikin HP siapa? Orang kafir. Orang kafir. Tashabbu atau tidak? Tidak. Tidak. Karena ini kan kebutuhan. Ini kaidahnya. Kalau waktu Natalan begini pakai topi yang moncong itu enggak? Hah? Antum memakai itu tashabbu atau tidak? Tashabbu. Tashabbu karena kekhususan mereka. Kekhususan mereka. Kalau nak kawin ini ngarepe omae dikai cemoro, dikai lampu. Halo? Tashabbu. Tashabbu atau tidak? Tashabbu. Aku itu seneng cemoro, Ustaz. Omaku biang cemoro sewu. Hubungan nanti misalnya ya hanut to yang cari alasan. Ya. Jadi itu hanya kaidah yang khusus dilakukan oleh mereka, perbuatan secara khusus. Kalau itu merupakan hajat hidup orang banyak. Orang kafir makan stik enggak? Makan. Hah? Makan. Makan. Antum makan stik enggak? Makan. Makan. Tashabbu atau tidak? Tidak. Enggak. Kan itu kan umum. Ya. Orang Yahudi rambutnya di roll enggak? Bagian godeknya. Di roll. Hah? Di roll enggak? Di roll. Di roll. Itu khusus Yahudi. Antum melakukan itu tashabbu atau tidak? Tashabbu. Tashabbu karena itu kekhususan mereka. Orang kafir jenggotnya dikelabang dah. Dikelabang. Dipintal, dicuncit, dikelabang, ya kan? Dikepang, ya kan? Bahasanya. Dikuncir. Ya, dikuncir. Orang kafir melakukan itu enggak? Kalau antum mengikuti mereka melakukan itu, tasyabbu atau tidak? Tasyabbu. Iya. Fa huwa minhum, kamu termasuk golongan mereka. Karena itu kekhususan mereka. Topi orang Yahudi itu khusus enggak? Khusus. Khusus. Bagaimana bentuk topinya? Bukan kopiah, topi. Kayak topi koboi, topi laken. Iya. Ya kan? Topi laken itu loh. Topinya itu khusus laken untuk mereka. Antum pakai itu, tasyabbu enggak? Tasyabbu. Tasyabbu. Karena itu kekhususan mereka. Bukan hajat hidup orang banyak itu. Jadi ada ciri-ciri khusus orang kafir yang kita tidak boleh mengikutinya. Ini termasuk diantara bentuk tasyabbu yang bisa kita jumpai dalam hidup ini. Maka tasyabbu bil kuffar, al-kuffar di sini meliputi al-musyrikun dan juga meliputi siapa kufar itu? Ahlul kitab. Ahlul kitab dirinci menjadi apa? Al-Yahud, Yahudi. Ada lagi Nasara atau Nasrani. Jangan mengikuti ini. Ahlul kitab dan musyrik. Kan jelas itu pembagiannya dalam surah Al-Bayyinah pada ayat yang ke-6 ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab, ahlul kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah sepuluh sejahat-jahat makhluk. Iya. Ahlul kitab jelas al-Yahud wa Nasara. Jangan menyerupai mereka. Jangan ittiba kepada mereka. Ini jelas al-Yahud wa Nasara. Dan kita ikrar tiap hari. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka al-Yahud waladdallin wan-Nasara dan orang-orang Nasrani. Antum tiap hari minta supaya tidak menyerupai mereka, tapi ternyata setelah sholat mengucapkan kalimat itu mengikuti cara berekonominya Yahudi. Apa? Riba. Siapa pencetus Yahudi pertama? Riba pertama Yahudi. Yahudi sampai sekarang bisa lepas gak dari riba? Halo ya. Ustaz, alhamdulillah saya 70% Ustaz, 70% ucul, muka-muka menit tak kurangi menit karet 50%. Aku wis gak macam-macam. Ya silakan bertahap. Ya, mudah-mudahan itu 0% baru mati. Tapi nek kejisian mati. La haula wala quwata illa billah. Sementara kita masih tenggelam dengan cara-cara berekonomi ribawi. Dan sekarang ini luar biasa dengan sistem teknologi, sistem komunikasi, apalagi dengan media-media seperti sekarang ini. Pinjol. Ya, banyak sekali perbuatan-perbuatan ekonomi muamalah yang menyimpang dan kita mengikuti mereka. Dan ini bukan hajat hidup orang banyak. Jangan katakan kita semuanya butuh sistem ini, Ustaz. Enggak, itu kekhususan mereka. Cuma saking merajalelanya hari ini sehingga kadang kita ini manusia satu persatu kadang-kadang sampai kita terpaksa harus mengikuti. Karena memang sistem ini sudah merasuk begitu dalam sistem hidup di seluruh umat manusia di dunia. Nah, tergantung masing-masing perjuangan kita nanti bagaimana lepas dari muamalah seperti ini. Ini antaranya yakni al-Yahud. Kita padahal ikrar waladdallin, demikian pula orang-orang yang sesat. Bagaimana perbuatan orang-orang Nasara dalam beribadah? Kadang-kadang diikuti cara ibadah mereka. Ahlul kitab ini kadang diikuti dalam cara ibadah. Ke kebiasaan mereka apa? Membangun bangunan di kuburan para nabi. Makhluk terburuk dalam kehidupan dunia ini adalah ahlul kitab. Mereka selalu apa? Ittakhadhu quburo anbiya'ihim. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka apa? Masajida, sebagai tempat sujud, tempat ibadah. Itu kebiasaannya. Dan orang Islam norok bunte. Yahudi norok kelao. Apa itu? Mereka ke utara, ikut ke utara. Mereka ke selatan, ikut ke selatan. Ngikuti. Mereka membangun di atas kuburan para nabinya bangunan. Kaum muslimin ikut-ikutan. Untuk membangun di atas kubur para nabi enggak bisa. Karena dijaga. Akhirnya cari yang lain. Yang dianggap mungkin selevel atau di bawahnya. Dibangunlah kuburan-kuburan wali, di atasnya bangunan-bangunan. Dihias bahkan lebih indah daripada wedding. Apa wedding? Pernikahan kembangnya luar biasa. Pernah lihat kuburan yang seperti itu? Yang dianggap kuburan wali dihias macam-macam. Nah, ini masalahnya. Tashabbuh atau tidak ini? Tashabbuh bil kuffar, tashabbul yahud, tashabbul nasara bin nasara. Ini. Wal musyrikin. Nah, kalau musyrikin ini banyak. Kita juga enggak boleh mengikuti musyrik. Cuman yang sering disebutkan itu apa? Kalau Yahudi, Nasrani, satunya ini apa? Musyrik yang disebut dalam hadis. Munafikun. Hah? Munafikun. Bukan munafik. Musyrik. Musyrik ini kafir, al-kuffar, ya. Tapi selain Yahudi dan Nasrani, Majusi. Makanya Nabi bersabda dalam hadis, coba Abu Dawud, Muslim, KBC 2283. Berapa Ustaz? 2283. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Tidak seorang jua pun anak yang baru lahir melainkan dia dalam keadaan suci bersih. Iya, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah bayi yang lahir melainkan mereka dalam keadaan fitrah. Apa fitrah itu? Fitrah itu tauhid. Setiap bayi yang lahir itu bertauhid. Karena mereka setiap bayi sebelum lahir mereka sudah buat perjanjian dengan Allah untuk hanya menyembah kepada Allah. Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Mereka menjawab, qalu bala syahidna. Benar wahai Allah, engkau lah Rabb kami, kami bersaksi. Mereka berjanji untuk menyembah kepada Allah setelah itu. Itulah fitrah. Setiap bayi, baik itu lahir dari rahim mukmin, mukminah, atau lahir dari rahim kafirat, yaitu wanita-wanita kafir. Membawa fitrah, membawa tauhid. Tapi berubah. Siapa yang merubahnya? Kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Nah, fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawidani, menjadikan mereka Yahudi, au yunassirani, menjadikan mereka Nasrani, au yumajjisani, menjadikan Majusi. Majusi ini termasuk apa? Al-musyrikun. Orang-orang musyrik. Penyembah apa? Penyembah api. Tiga ini yang selalu disebut. Yahudi, Nasrani, Majusi. Trio apa ini? Trio kafir. Trio wek-wek. Oh, trio kafir. Hobimu. Trio kafir. Trio ya, kafir. Trio ini selalu disebut-sebut ini. Kenapa? Lihat nih, besok tahun baru. Ya? Semuanya dilakukan enggak? Yahudi tiup trompet, antum ikuti. Nasrani bunyikan lonceng, antum juga hadiri. Ya, Majusi mereka menyembah api. Mereka bikin api unggun, api setinggi-tingginya, sehingga ditata kayu-kayu bakar itu sampai setinggi-tingginya, diletakkan di atas gunung. Artinya mereka berharap api itu di tempat yang tinggi. Sekarang ada teknik bagaimana supaya api itu bisa naik ke langit. Kembang api. Dan yang merayakan seperti itu siapa? Muslim malah. Orang kafir apa orang muslim? Orang muslim. Muslim semuanya. Na'udzubillah. Orang kafir tahun baru gak akan keluar rumah, Pak. Dilarang sama mereka. Makanya kita pasti yakin ini mesti wong Islam ini. Dan itu dilakukan setiap tahun begitu terus. Belum kita bicara tentang tabdir, pemborosan, ya, menyia-nyiakan waktu. Itu beda sendiri pembahasannya. Kena satu kaidah sini saja menyerupai mereka. Ikhwat aliman azani Allah. Jadi musyrik salah satunya majusi. Tapi musyrik bukan hanya majusi. Makanya dalam hadis yang lain, ya, redaksinya berubah, bukan au yumajjisani. Apa? Au yusyrikani, yang menjadikan mereka musyrik. Buka Tirmizi 2138. Bukunya enggak apa-apa dibuka. Punya digital. Digitalnya tapi berubah, Ustaz. Ini Tirmizi, Ustaz, ya? Iya. Jilid 2. Jilid. Nomor 2. Berapa? Berapa, Ustaz, nomornya? 2138, insyaallah. Gelap. Siap. Enggak. Dari Abu Hurairah, Ustaz. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Setiap anak dilahirkan atas dasar agama Islam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Disebutkan di situ setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, tapi disebutkan bukan alal fitrah, alal millah. Di sini kalau redaksi Tirmidzi, alal millah, yaitu berada di atas agama Islam. Millah, al millah itu adalah agama Islam. Millata Ibrahim, tauhid. Kemudian orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi musyrik. Berarti lebih umum. Yuhawidani, yunassirani, au yusyrikani, menjadikan dia musyrik. Nah, kalau musyrik ini banyak selain majusi. Banyak. Majusi, Sinto, Hindu, Buddha, Sabto, Dharma, Gadul. Banyak, ya, bentuk-bentuk agama-agama musyrik ini. Maka tasyabbuh bil musyrikin termasuk juga dilarang. Nabi SAW bersabda, bersumber dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa kata Nabi SAW? Dari Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, berbeda dengan orang-orang musyrik, cukurlah kumis dan pancarkan jenggot. Khaliful musyrikin, selisihilah, bedailah dirimu dengan orang-orang musyrik. Bagaimana caranya? Paling sederhana, yang tampak sebelum kita apa? Menyamai otak pikir, pola pikir mereka. Kalau pola pikir kan enggak kelihatan. Ya, walaupun bisa jadi sama pola pikirnya, tapi mulai dari tampilan itu harus kita bedakan diri kita. Bagaimana caranya? Yaitu ahwushawarib, cukurlah kumis, wa auful liha, dan panjangkan jenggot. Ini cara menyelisihi mereka. Berarti mereka ini kebalikannya mungkin. Apa kebalikannya? Memanjangkan kumis, mencukur jenggot. Itu perilaku orang-orang musyrik. Bagaimana Ustaz kalau ngingu jenggot yang ngingu komis? Gak apa-apa. Ya, yang penting jenggotnya tetap ada. Gak masalah. Cuma nanti dianjurkan apa? Fitrah. Fitrah itu apa? 10 fitrah. 5 di kepala, 5 di badan. 5 di kepala, ya. Ini pertama kali diujikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Apa? Qassus syarib, mencukur kumis. Wa'ahul liha, yaitu memanjangkan jenggot yang kedua. Ketiga, madmadah, berkumur. Keempat, istinsyakul ma, memasukkan air ke hidung waktu berwudu. Kemudian yang kelima, as-siwak, gosok gigi. Ini fitrah. Ada 10 fitrah itu. 5 di kepala, 5 di badan. Apa? Pertama, qatul azfar, memotong kuku. Yang kedua, al-istihdad, mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga, al-khitan, sunat. Tapi nek iki sing digedhek-gedhekno sampai nanggap apa? Ya, padahal 10 ini sama saja. Semuanya ini adalah fitrah manusia. Khitan. Kemudian yang keempat, nafful ibti, mencabut bulu ketiak, dicabut. Yang kelima, yakni al-istinja, cebok. Semuanya melakukan ini enggak? Ini ibadah ini semua ini. Antum cebok enggak? Cebok. Dan kalau kita niat ittiba kepada Nabi, pahalanya besar. Makanya mencukur kumis itu ibadah. Memanjangkan jenggot itu ibadah. Ingat, antum harus niatnya untuk apa? Ibadah. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Sayang kalau sekedar ikut-ikutan. Walaupun yang diikuti orang mukmin. Kalau hanya sekedar ikut-ikutan, nanti akan tampak ketika ada fitnah ujian. Kak suwe moro-moro, lu kok gondol saya kira? Antek jenggotik. Gara-gara apa yo? Nah, ada yang seperti itu. Kenapa? Karena dasarnya hanya ikut-ikutan. Jenggot hanya sekedar aksesoris. Bukan untuk apa? Menwujudkan akidah. Ini, anak ada landasan akidahnya. Landasan akidahnya apa? Menyelisihi orang musyrik. Mengikuti orang mukmin. Siapa orang mukmin yang diikuti? Kira-kira siapa? Mencukur kumis dan memanjangkan jenggot. Mencukur kumis memang Yahudi. Bukan, kita mengikuti yang siapa? Mencukur kumis dan memanjangkan jenggot. Rasulullah. Ya, Rasulullah. Rasulullah siapa? Nabi Muhammad. Muhammad salah, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Ibrahim. Itu meneruskan. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini pertama kali diujikan oleh Allah kepada Ibrahim al-Khalil, kekasih Allah. Nanti antum baca tafsir Al-Baqarah 124. Maka ruang lingkup tasyabbuh itu bisa pada akidah. Ingat, bukan hanya penampilan. Akidah ini juga ada tasyabbuh. Dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, dalam hal adab akhlak, dalam hal dakwah, dalam hal siasah atau politik. Nanti aja. Ini aja akidah. Jangan mengikuti tasyabbuh bil kufar, mengikuti akidahnya orang kafir. Nasrani akidahnya bagaimana? Trinitas. Trinitas. Tiga jadi apa? Satu. Tiga jadi satu. Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Tuhan Anak, Roh Kudus. Kudus. Berarti menyatu antara apa? Antara Tuhan dan makhluk. Maka muncullah akidah hulul, akidah ittihad. Nek cari wong cowok manunggaling kawula Gusti. Bersatunya antara Allah dan hamba. Ini merupai akidahnya siapa? An-Nasara. Orang-orang Nasara. Demikian pula yaitu orang-orang musyrik. Ada tiga kan? Ada Trinitas, ada Trimurti. Kalau itu memang terpisah. Kalau itu terpisah akidahnya orang Hindu. Hindu ada Dewa Brahma, Dewa Wisnu, ada Siwa. Ini Dewa penghancur, Dewa pemelihara, Dewa pencipta, kemudian pemelihara dan penghancur. Ikhwat al-iman. Dalam hal akidah, jangan sampai menyerupai mereka, orang-orang kafir. Orang kafir meyakini takdir atau tidak? Tidak. meyakini takdir? Mereka enggak meyakini takdir. Apa saja kesuksesan yang dia peroleh itu hasil kerja keras mereka. Tidak ada campur tangan sang pencipta. Enggak ada. Muncullah kelompok sesat pertama yang pada saat itu sahabat masih hidup. Siapa? Kelompok Qadariyah. Bagaimana Qadariyah itu? Buka Muslim nomor 1. Di hadis Muslim nomor 1 hadisnya. Muncul kelompok yang tidak percaya kepada takdir. Ini menyerupai orang kafir dalam hal apa? Akidah. Belum lagi masih banyak yang lain. Silakan baca. Dari Yahya bin Ya'mar radhiyallahu anhu katanya, orang yang mula-mula bijak di Basra menentang adanya qadar ialah Ma'bad al-Junani. Tokoh utamanya dulu di Basra. Basra itu salah satu kota yang sekarang di negeri Irak. Nama tokohnya adalah Ma'bad al-Juhani. Ini pertama kali yang mencetuskan faham Qadariyah yang tidak percaya kepada takdir. Maka dua orang tabi'in bersepakat, kalau dia haji atau umroh, dia akan menemui seorang sahabat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Ternyata bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Lanjut. Maka pada suatu ketika aku dan Humaid bin Abdurrahman al-Habari sama-sama pergi haji atau umroh. Kami berdua sepakat jika bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami akan menanyakan kepada mereka masalah qadar itu. Justru kami bertemu di dalam masjid dengan bunga. Kami langsung mendekati dan mengambilnya di kanan kiri beliau. Dalam pada waktu itu aku telah menduga bahwa sahabatku Umay akan menyerahkan pembicaraan kepadaku. Kataku kepada Abu Abdurrahman, telah muncul di hadapan kita para pembaca Al-Quran dan para ilmuwan. Mereka mendakwakan bahwa qadar itu tidak ada. Bahwa qadar takdir itu tidak ada. Segala sesuatu, kata mereka, segala sesuatu terjadi menurut qadratnya. Segala sesuatu terjadi menurut qadratnya secara alamiah. Tidak ada campur tangan Allah. Tidak didahului apa? Tanpa didahului qadar dan ilmu Allah. Tanpa didahului oleh takdir, ketetapan Allah dan juga ilmunya. Padahal para ulama membuat rumusan. Kalau kita ingin memahami takdir itu dengan benar, maka pelajari 4 rukun takdir. Apa? Al-ilmu, al-kitabah, al-masyi'ah, al-khalqu. Ini rukun takdir yang harus dipahami. Al-ilmu, bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah sudah tahu minal awal sampai akhir. Allah sudah tahu semuanya. Al-kitabah, pencatatan. Allah ciptakan makhluk pertama adalah kolam. Kolam diperintah kemudian menulis. Menulis apa? Maka kolam ketika bertanya, Allah katakan uktubul maqadir al-khala'ik wa huwa kainun ilal abad. Mulai dari awal sampai akhir, tulis semuanya. Baru kemudian al-masyi'ah, mana dari yang ditulis, yang disimpan di lauhul mahfud itu, yang dikendaki dan yang tidak dikendaki. Baru terakhir al-khalqu, penciptaan, di mana Allah kemudian menciptakan wujud makhluknya dan wujud perbuatannya. Maka semua itu diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau menurut Qadariyah, gak ada. Allah itu cuman apa? Cuman menciptakan doang. Setelah itu dibiarin, lu terserah ngapain, gua gak mau tahu, kata mereka begitu. Itu takdir yang mereka ingkari. Ketika ada disampaikan kepada Abdullah bin Umar, apa kata mereka? Jawab Abdullah bin Umar, apabila engkau bertemu dengan mereka, katakan bahwa aku tidak sependapat dengan mereka. Demi Allah. Demi Allah. Kalaulah mereka mempunyai sepongkal emas, kemudian emas itu dinafkahkannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima nafkah mereka itu, sehingga mereka iman dengan qadar. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah tingkat kekufuran. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan, wallahi, demi Allah, lau anfaqa misla Uhudin dahaban, sekiranya mereka menginfakkan emas segede gunung Uhud, ma kubila minhu, tidak akan diterima infak mereka, hatta yu'mina bil qadri, hingga mereka beriman kepada takdir. Jangan main-main. Kelompok Qadariyah ini kelompok sesat. Mereka kaum muslimin mengakunya, tapi mereka tidak percaya kepada takdir. Makanya dalam hadis riwayat Ibnu Majah, orang-orang Qadariyah ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diprediksi akan muncul yang akan datang. Apa? Al-Qadariyatu majusun hadhil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Majusi orang apa berarti? Kafir, musyrik. Kaum muslimin mengikuti orang musyrik. Pemahaman akidahnya menyimpang. Yang kedua, dalam hal ibadah, ini ada rinciannya berikutnya. Saya singkat-singkat saja poin-poinnya ini karena masih panjang ya. Karena waktunya enggak menututi. Yang kedua, ibadah. Dalam hal ibadah, banyak kaum muslimin mengikuti cara-cara ibadah orang-orang kafir. Dalam hal kaifiyah, dalam hal waktu, dalam hal yakni tata cara bagaimana mereka mewujudkan doa dan zikirnya, ini mengikuti orang-orang kafir. Orang-orang kafir, apa yang mereka lakukan ketika mereka meminta? Mereka meminta sesuatu, yakni dengan simbol-simbol. Kita kadang ikuti mereka. Arep ngubur wong mati, ngikuti orang kafir. Apa? Nek sing mati Joko mbek perawan kudu disediakno kembar mayang. Ini tradisi orang kafir. Kemudian apa? Dikasih kembang. Tradisi Hindu. Kembang itu kan tiga warna. Kembang telon, mawar, melati, kenongo. Ini perwujudan tiga dewa. Brahma, Wisnu, Siwa. Simbolnya tiga tadi itu. Bunga melati itu warna putih, simbol dewa Brahma. Bunga mawar warna merah, simbol dewa Wisnu. Kenongo warna kuning, simbol dewa Siwa. Makanya ditaburkan bunga itu, kemudian dipakai untuk berbagai macam ritual. Kita orang Islam yang gak ngerti maksudnya, karena peninggalan dari orang-orang dulu kita. Wis iku ojo macam-macam dirubah, iku teko mbah-mbahmu biyen. Kok nanti ngrubah-ngrubah kon kok kualat kon. Wis ngono iku, jate dirubah-rubah. Ini adalah tasyabbuh. Siapa yang diikuti? Orang Islam mau berangkat jenazahnya mecahkan di iya, kan dia dipecah gak? Mari ngono terobosan. Merobos, mayatnya dipikul, merobos. Gak ya beras kuning, dikai koin. Dalam perjalanan diapakan? Cepat. Sawur. Sampe ini sering milih duit kan, Bian? Ngaku. Ini tasyabbuh bil kufar. Maaf, mengantar jenazah itu ibadah gak? Ibadah, jangan kita ikuti mereka. Kita punya tata cara sendiri. Jangan ikut-ikutan. Itu baru ibadah ya. Yakni contoh mengubur jenazah, kematian, kelahiran juga begitu. Kelahiran kan ada tata cara sendiri kan? Ada. Ditahnik. Kemudian nanti 7 hari akikah. Kadang-kadang kita enggak akikah. Usia 40 hari baru ada istilah apa? Selapan. Tradisi Islam atau bukan selapan atau tidak? Bukan. Hah? Bukan tradisi Islam. Engko durung mudun lemah. Nah, itu bukan tradisi kita. Kita tasyabbuh mengikutinya. Bahkan sebelum bayi itu lahir, petang bulan ada tradisi apa? Mitoni. Tingkepan. Wes melenting dikekep ya kan? Ini bukan dari Islam, ini dari orang-orang kafir. Ini dalam hal ibadah. Ibadah-ibadah yang lainnya juga masih banyak. Dalam hal muamalah, cara berekonomi, ya, terutama riba, al-maisir, untung-untungan, spekulasi, judi dan sebagainya, cara-cara bermuamalah, berekonomi, cara mereka, yakni orang-orang Yahud wan Nasara, adab, etika, akhlak, cara berhias, cara berdandan, cara berpakaian, jangan mengikuti mereka. Cara makan, cara minum, cara tidur, lengkap Islam itu. Jangan mengikuti cara mereka. Cara makan saja yang paling sederhana. Apa? Iya kan? Tangan kiri. Siapa yang menciptakan table manner? Garpu di tangan apa? Tangan kiri. Kiri. Pisau di tangan apa? Kanan. Kanan. Kemudian dipotong makanannya dengan tangan? Kanan. Kanan. Disuapkan makanannya dengan tangan apa? Kiri. Siapa tradisi itu pertama kali mencipta? Bil kufar. Bil kufar, tasyabbu orang kafir. Ustadz, nih aku enggak tahu risi kabeh. Mari ngono tak teke pisoe, mari ngono mangan be garpu tangan teng tangan menyalai table manner. Sampeyan dilokno enggak be gurui CRP John Robert Power. Iya, mereka menciptakan al-Yahud wa Nasara yang menciptakan, dan kaum muslimin ikut-ikutan. Nabi itu tidak pernah makan melibatkan tangan kiri. Bahkan garpu itu yang kita pakai dengan tangan kiri itu enggak pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat. Kalau sendok masih ada. Para sahabat itu kalau hari Jumat itu mampir ke rumah seorang sahabat yang lain untuk makan bubur, kebiasaan tradisi. Apa? Jumat itu setelah sholat mereka apa? Jamuan makan. Itu sunnahnya. Diajak ke rumah sahabat, ayo makan. Sahabat yang lain minggu depan makan. Nah, saya kira enggak, repot. Makan itu kayak masjid, sego bungkus. Ya wis mending lah ya, timbangane blas. Jumat berkah. Nah, mereka makan bubur dengan sendok. Gak mungkin ambil apa? Tangan. Tapi gak ada garpu. Garpu itu bukan tradisi kita. Pemenesum. Ya. Itu taliman. Nabi itu gak pernah makan di atas meja. Itu gak pernah. Nabi itu kalau makan, makannya seperti budak. Di mana? Di lantai. Ketawadhu'an beliau. Gak pernah di atas meja. Kenapa? Makan di atas meja itu kebiasaan para raja. Adapun makan di bawah itu kebiasaan para nabi. Itu antum baca itu kitab Al-Mawsu'ah Adab Al-Islamiyah yang ditulis oleh Fatih An-Nada. Itu mulai dari A sampai Z diterangkan tentang adab-adab etika. Nah, kadang kita mengikuti mereka. Adab etika orang-orang Yahud wa Nasara dan orang musyrik. Sudah ada aturan. Pipis, buang air kecil itu duduk. Ngikuti orang Yahudi, diciptakanlah kota ajaib urinoir. Maka pipislah dia berdiri. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi pipis buang air kecil dengan berdiri. Ini contoh kecil perkara-perkara adab etika. Adabul hamam, adabul khola ketika masuk WC, belum yang lainnya. Dalam hal dakwah yang kelima, dakwah. Bagaimana cara berdakwah? Silakan berdakwah mengikuti cara Nabi dan cara sahabat. Tidak ada kolaborasi dengan musik. Enggak ada. Kadang-kadang kita mengikuti orang kafir, dakwah dengan musik itu dakwahnya orang apa? Orang Nasoro. Hah? Nasoro. Orang Nasoro. Lah kita ikut-ikutan. Dengan alasan kita cari perhatian dalam rangka mengumpulkan manusia supaya orang berkumpul dengan musik, orang pada datang, kemudian kita dakwahi. Zaman Nabi sudah ada musik, nah? Sudah ada. Nabi berdakwah tidak pernah berkolaborasi dengan grup-grup musik padang pasir. Debu. Ya, grup-grup musik, belly dance, ya, tari apa? Tari perut mereka, enggak ada. Ayo, supaya orang-orang kafir Quraisy tertarik, kita mainkan musik dulu. Ya, kalau perlu ada biduan yang ngebor di atasnya. Pada datang semua, ya, setelah kumpul kemudian berdiri innal hamdalillah. Ikulah Abu Jundi. Apa? Enggak ada seperti itu. Dakwah yang ikuti dakwah bagaimana para nabi dan para sahabat berdakwah. Jangan berkolaborasi dengan apapun. Enggak ada istilah nada dan dakwah. Enggak ada. Tasyabbu mengikuti orang kafir itu. Apapun alasannya. Ya, Demikian pula dalam hal siasat, dalam hal politik, apalagi sekarang adanya politik praktis. Praktis. Bukan seperti itu cara berpolitik. Akhirnya money politik. Politik. Serangan. Istilah serangan pacar. Iya. Dan cara-cara berpolitik orang kafir turun ke jalan dan sebagainya. Ini tasyabbuh bil kuffar. Dalam Islam tidak ada seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, ini sebetulnya banyak rinciannya ya. Semoga bermanfaat untuk kita, kajian kita pada pagi hari ini. Semoga kita dimudahkan oleh Allah memahami dan juga mengamalkan apa yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari ini dengan baik, dan kita bisa menghindari berbagai macam bentuk tasyabbuh bil kuffar, yaitu menyerupai, seperti, mengikuti orang-orang kafir. Wa akhiru da'wana walhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan Pak, monggo. Perbedaan puasa kami dengan ahli kitab itu terletak pada makan sahur. Kemudian kalau puasa termasuk pasalnya itu bahwa makan sahur itu termasuk tasahur enggak? Iya. Buka Muslim 1059 kurung-kurung masih kayak kayak. Mungkin mereka mau. 1060 1060 dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Perbedaan saum kita dengan saum ahli kitab ialah pada makan sahur. Ah, itu yang dimaksud Bapak. Al-farqu baina siyamina wa siyami ahli al-kitab akalat as-sahur. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Apa bedanya? Akalat as-sahur, yaitu makan sahur. Berarti mereka ada puasa tapi enggak ada makan sahurnya. Adanya cuma buka. Habis buka, puasa lagi sampai buka lagi. Kita ini sudah enak. Ada makan sahur. Sehingga antara buka dan makan sahur ini batasnya sampai fajar. Panjang enggak waktunya. Di saat itu boleh makan, boleh minum, bahkan yang paling utama dibolehkan jima suami istri. Kalau dulu kan cuma buka. Ya, habis buka waktu isya, maghrib sama isya doang. Begitu waktu isya puasa lagi. Lah iku sak jam. Lah cukup enggak mangan mbek jimae. Apa dipele salah situ? Enggak usah buka wis iku ae ngono. Makanya Islam itu luar biasa. Ukhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan atas kalian di malam hari bulan Ramadan bercampur dengan istri-istri kalian. Wah, nikmat yang besar itu, Pak. Nah, bagaimana kalau ada orang berpuasa tapi tidak makan sahur? Tergantung, Pak, kondisinya. Kalau memang enggak ada yang dimakan, enggak ada yang diminum, yo si opo maneh. Tapi yang enggak boleh itu dan termasuk kategori tasyabbuh, ana panganan, ana ngombean, enggak gelem makan dan minum. Aku kuat kok. Persediaan kantong makananku ini banyak. Lho ana awakku lah gede ya. Sik kuat aku ya. Tangkiku sih ah. Oke. Kalau seperti itu alasannya kemudian dia tinggalkan sunnah makan sahur, maka berarti tasyabbuh. Lah nek gak ono apa-apa, panganan gak ono, banyu gak ono, wis neleki duae kan. Ya sudah, maka tidak termasuk tasyabbuh. Tapi kok cek nemen nire, gak duwe apa-apa. Zaman sekarang kan gak mungkin. Ya. Budhal nang masjid lah mesti ono panganan. Nek gak ono panganan, gak ono keran nang masjid. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Terserah ya. wis tak ngombe banyu kran ae. Gak lara weteng, wis biasa. Biasa urip nang masjid ben tau dadi marbo. Ya enggak masalah. Yang penting jangan sampai tidak makan sahur. Nabi itu perintahkan tasaharu, makan sahurlah kalian. Fa inna fis sahuril barakah, karena di dalam makan sahur terdapat berkah. Nabi itu kalau makan sahur apa? Beliau makan sahurnya itu bitamr, dengan apa? Dengan kurma kering tamr. Kalau buka birruta, dengan kurma basah. Silakan dengan kurma kering. Fa ilam takun tamr, kalau dia tidak menjumpai kurma kering, apa? Hasan hasawati mimma, dia minum beberapa teguk. Gluk gluk. Wais alhamdulillah. Berkah. Amin. Walaupun seteguk air itu berkah, jangan ditinggalkan, Pak. Jangan sampai sama kali tinggalkan. Kalau kita meninggalkannya karena meremehkan, tasyabbuh bil kufar, termasuk gori tasyabbuh. Wallahu a'lam. Baik, saya pikir cukup. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.